Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahasa Arab itu semua kebanyakan kata-katanya dari tiga huruf. Salam, sin, lam, mim. Makan, akala. Minum, syariba. Masjid, sajada. Menengok, nazara. Meja, kataba. Rata-rata tiga huruf. Somat, sod, mim, dal. Nah, jadi tema yang ditulis meraih keberkahan di bulan yang penuh berkah itu pun tiga huruf, barokah, barokah, tiga huruf. Apa arti barokah? Onta yang turun ke tanah itu arti barokah. Jadi kalau ada orang mengatakan semoga dapat berkah ya Pak, apa artinya? Semoga dapat onta turun ke tanah. Karena orang Arab sangat senang kalau dapat onta. Kendaraan termahal terhebat onta. Binatang yang paling tahan tak minum onta. Binatang yang paling kuat menembus gurun Sahara, pasir panas 8 hari 8 malam Makkah Madinah onta. Maka Allah sebut dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tengoklah bagaimana onta diciptakan. Jadi ketika onta turun ke tanah disebut barokah, turun kebaikan-kebaikan. Susu onta, maaf-maaf cakap, sampai-sampai kencingnya pun. Tapi gara-gara ada satu ustaz cerita kencing onta, viral, orang liberal sekuler mengejek orang Islam menyuruh minum kencing onta. Itu tak betul. Saya mendengar sendiri dari telinga saya, disampaikan oleh Syekh Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Apa kata beliau? Bahwa tentang hadis kencing onta sahih. Tapi jangan bayangkan ambil gelas tampung diminum, bukan begitu. Minum air susu segelas diteteskan satu tetes. Ini bukan ditampung minum, na'udzubillah. Jadi caranya itu yang mesti dipahami dengan baik. Segelas susu teteskan. Nanti di Makkah ada orang jual kencing onta. Onta itu semuanya baik. Dagingnya, kulitnya, bulunya, sebagai tunggangan, sebagai, maka ketika dia turun di tanah kita, kita mendapatkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Jadi kalau ada orang mengatakan semoga dapat berkah ya, itu artinya semoga engkau mendapatkan kebaikan. Ini kebaikan ini macam molekul-molekul yang bertebaran, ditebarkan Allah Ta'ala. Tapi ada yang hinggap ke kita, ada yang tidak. Maka kita meminta supaya kebaikan-kebaikan yang bertebaran di angin ini turun dia ke diri kita. Makanya di antara doa kita kunut subuh tadi, Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa ba, ini yang keempat, wa barik lana fima a'tait, berikan kami berkah pada yang sudah kau berikan pada kami. Apa maknanya? Berikan kami berkah pada yang sudah kau berikan pada kami. Kan sudah kau berikan, sudah kau berikan, tapi tak ada berkahnya. Sudah ada benda itu, tapi tak ada berkahnya. Duit ada, tapi tak ada berkahnya. Maka minta, wa barik lana fima a'tait, yang sudah kau kasih ke kami, jadikan dia ada berkahnya. Duit yang ada di kantong bapak ibu itu, tak ada berkahnya. Bagaimana supaya dia berkah? Masukkan dia ke kotak. Nah, keluarkan kotak tadi. Jadi agak lama masuknya. Jadi berkah ini ada yang diminta, ada yang dapat sendiri. Tak diminta dia ada. Itulah kata orang Melayu, kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Dia tak ada minta-minta. Itu tak bisa kita tuntut. Itu hak prerogatif Allah. Contohnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pernah minta jadi nabi, Allah ngangkat dia. Banyak yang komplain. Kenapa dia yang jadi nabi? Kenapa bukan Aristoteles? Kenapa bukan Socrates? Tak setuju dia Nabi Muhammad jadi nabi. Akhirnya dia pula mengaku, aku yang cocok itu, kata dia. Siapa dia? Ah, sudah ditangkap Kapolri kemarin. Lia Eden, Ahmad Musadek, yang terakhir tangkap ngaku nabi namanya Cecep. Oleh sebab itu ini tak bisa kita ganggu gugat. Khidir, Khidir Khabara, Khidir hijau. Kenapa disebut namanya Khidir hijau? Tanah kering, rumput mati, kalau dipijaknya hijau, sangkingkan barokah. Asal dipijaknya hijau. Nah, itu Allah kasih sama dia. Bekas-bekasnya saja pun berkah. Nah, itu luar biasa. Itu tak pernah dia minta. Memang Allah Ta'ala memberi. Ada tanah memang, ada berkah orang. Muhammad, Khidir, Adam, Idris, wali-wali Allah. Ada pula yang berkah ini tempat. Contohnya Ka'bah. Ka'bah itu memanglah penuh dengan keberkahan. Di dalamnya, di sekelilingnya, berkeliling saja dapat kemuliaan. Solat di dalamnya, 100,000 rakaat di Masjid Raudhatul Shalihin, baru 1 rakaat di samping Ka'bah. Nah, itu keberkahan, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu semuanya berkah. Sampai-sampai Khalid bin Walid mencari pecinya, topinya. Heran sahabat, apa kau cari Khalid bin Walid? Peciku hilang. Kata sahabat, peci begitu banyak jual di pasar kota Madinah. Kenapa engkau mencari peci? Bukan masalah pecinya. Di dalam peci itu ada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah rambut Nabi. Lalu kemudian Asma menyimpan kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang diikat. Kulit kambing dikuliti rapi-rapi, bersih, disamak, dijemur, kering, diikat balikai tali, dijahit tempat air minum. Tempat air minum Nabi, kirbah. Begitu Nabi meninggal, kirbah itu dipegang Asma, disimpannya, mengambil barakah dari tempat minum Nabi, bekas bibir Nabi. Asal sakit anaknya, dituangnya air, diminumkannya, sehat. Keberkahan, keberkahan orang. Tapak kaki Nabi yang memijak mimbar tempat dia khutbah. Bayangkan Imam Ahmad bin Ambal datang ke mimbar Nabi, datang ke mimbar Nabi, disapunya tapak mimbar itu. Tengok dalam kitab Mafahim Yajib Antusohah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Bekas tampak kakinya yang dipijaknya dulu bekas dia khutbah itu. Nabi meninggal tahun 11, Imam Ahmad bin Ambal meninggal tahun 241. Jarak kematian mereka 230 tahun, 2 abad lebih. Tapi bekas tapak kaki itu tetap disapunya untuk mengambil barokah. Nah, ini mengambil barokah orang. Ada barokah tempat. Kita melakukan itu untuk apa? Ngambil barokah. Kalau bahasa Jawanya, ngalap barokah. Sampean Arab nanti, Arab ngalap barokah. Mengambil berkah-berkah. Tapi kita boleh katakan ini berkah karena Allah dan Rasulullah. Jadi jangan balik dari sini menyapu pokok-pokok yang ada di luar. Kenapa kau sapu? Ngambil barokah. Nah, itu tak betul. Karena tak ada dalilnya. Mana ada dalilnya? Barokah ini yang ada dalilnya. Lalu kenapa ada orang mencium tangan buya, mencium tangan ustaz, meminum bekas air minumnya? Mana dalilnya? Kias. Dikiaskannya ke Nabi. Kalau bekas Nabi barokah, maka bekas ulama ini pun barokah. Ulama yang bagaimana? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang pewaris para nabi. Itu mesti dicamkan. Tak semua pewaris para nabi. Nanti barokah tak dapat, TBC menular. Pergilah kami ceramah mendengar pengajian Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dulu waktu di Kairo masih hidup ulama besar, tak sejalan dengan Husni Mubarak, diusir, tinggal di Qatar. Beliau datang pada musim libur kuliah bulan Agustus. Begitu beliau datang, maka anak Indonesia ramai. Saya duduk samping. Saya dulu asal tidak ada ulama-ulama datang, cepat-cepat datang duduk. Di atas meja itu ada dua sirup, satu sirup merah, satu sirup putih. Diminumnya sikit aja. Begitu selesai pengajian, berebut mahasiswa-mahasiswa minum. Semua yang merebut itu anak Indonesia. Jadi orang kita ini suka yang begitu-begitu. Orang-orang Mesir itu kurang. Orang Mesir itu diambilnya barokahnya bukan air minumnya, ceramahnya. Orang kita enggak, ceramah tak terlalu, air minumnya. Artinya tak salah kalau bisa dua-duanya dapat. Zohirnya dapat, batinnya dapat. Itu kadang kita tengok orang kepada ulama memuliakan, boleh jadi barokah. Bagaimana cara mendapatkan barokah nih Pak Ustaz? Barokah tingkat tinggi bukan dari usaha. Tak pernah minta, Allah mengasihi. Orang Melayu mengatakan betuah, betuah budak ini, barokah. Allah Ta'ala membagi dia. Yang kedua adalah kita meminta. Nabi Isa meminta. Apa kata dia? Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah sudah menjadikan aku. Tapi salah satu maknanya, jadikan aku penuh barokah. Makanya kita doakan orang supaya turun barokah. Contoh, lahir anaknya. Anak dapat, doa minta barokah. Apa doa orang yang dapat anak? Empat. Barokah. Coba tengok. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddah. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberkahi anakmu yang baru lahir ini. Wa syakartal wahib, kau bersyukur pada Allah. Wa balagha asyuddahu, sampai umur anak ini remaja dewasa tua. Wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu, kau dapat baktinya. Doa. Orang nikah gitu juga. Ada pasangan menikah laki-laki perempuan, kita pun datang. Apa yang kita doakan? Barakah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa. Yang paling tinggi, tak ada minta-minta. Allah mengasihi. Yang nomor dua, kita meminta untuk diri kita, kita pula memintakan orang lain. Orang Islam minta barokah. Ustaz Somad, selama di masjid ini ada orang mintakan Ustaz barokah. Ya, berlomba-lomba kita kalau jumpa. Apa dimintakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau satu, barokatuh. Kalau banyak, barokatuh. Kalau satu, muslimat. Kalau banyak, muslimat. Kalau satu, mukminat. Kalau banyak, mukminat. Namanya jamak mu'annas salim. Barokah, satu. Kalau banyak, barokatuh. Jadi kalau cerita tentang barokah, maka orang Islam selalu minta barokah. Hanya saja banyak yang tak dapat karena tak cukup syarat. Apa syarat dapat barokah? Disebut dalam Quran. Walau anna ahlal qura amanu. Kalau penduduk Pekanbaru ini beriman. Wattaqau. Bertakwa. Dua saja diminta Allah. Kau mau dapat barokah, tak banyak-banyak. Dua saja syaratnya. Walau anna ahlal qura amanu, beriman. Wattaqau, bertakwa. La fatahna alaihim, kami bukakan untuk mereka barokat. Barokah-barokah. Minas sama, dari langit. Wal ard, dari bumi. Syaratnya tak banyak. Iman, takwa. Bagaimana cara mendapatkan takwa? Inilah dia puasa Ramadan. La'allakum tattaqun. Jadi ke situ kaitannya. Bagaimana kami cara mendapatkan barokah nih Pak Ustaz? Takut. Bagaimana supaya kami takut? La'allakum tattaqun. Tak juga turun habis Ramadan pancing lagi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tak juga turun pancing lagi dengan puasa 3 hari Ayyamul Bait 13, 14, 15. Tak juga turun pancing lagi dengan puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Tak juga turun pancing lagi dengan puasa Nabi Daud. Tak juga turun. Habis sudah. Berarti memang begitulah kehendak Allah. Kita husnuzan saja kepada Allah. Jadi Pak Ustadz, orang yang minta umur panjang itu apakah bertambah umurnya? Padahal sudah ditetapkan Allah, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah ditetapkan, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda ditambah walau sesaat. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra, fatwa-fatwa besar, fatwa-fatwa agung. Kata dia, yang bertambah itu bukan umurnya, tapi barokahnya. Kita di masjid ini ada yang sama-sama berumur 40 dengan saya. Dia 40, saya 40. Tapi barokah umur dia lebih banyak. Lebih banyak barokah dia. Saya punya sawit mungkin beberapa batang. Dia sejauh mata memandang. Saya mungkin punya motor satu, dia dua. Saya mungkin punya anak satu, dia dua. Nah, ibu sabar, ini yang ke situ cerita Ustaz. Nah, saya tak mau menyakiti hati ibu-ibu. Mungkin hidupnya, alhamdulillah, di masjid kita sekarang berjumpa dengan orang-orang yang umurnya barokah-barokah. Mandang ke belakang ada Pak Haji Arbamis. Ini orang yang umurnya berkah. Ini untuk menghibur hati orang yang masjid belum juga siap-siap. Memandang ke kanan ada pula Pak Ahmad, Dr. Andes Haji Ahmad MSI. Ini pun hidupnya berkah. Dulu waktu mau buat Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan, apa kata orang? Itu Pak Ahmad mau buat masjid apa? Itu kan dulu kebun gota hutan. Itu cigak sama cingkuk aja yang sholat di situ nanti. Dibuatlah masjid itu. Apa yang terjadi sekarang? Hari Sabtu, hari Ahad, 15.000 orang datang ke masjid. Barokah. Diundang. Itu tak diminta. Diundang barokah itu supaya turun. 15.000 orang setiap Sabtu, setiap Ahad. BA, BK. BA, BK. Kalah BM. BA sama BK yang datang ke situ. Luar biasa. Lalu kemudian di hadapan saya ada pula Pak Edi Natar Nasution. Ini pun berkah juga umurnya, Masya Allah. Tentara bisa pula jadi khotib, bisa jadi imam. Ada tentara tak bisa jadi khotib, ada khotib tak pula tentara. Yang lebih parah, sudahlah tentara tak pula bisa jadi khotib. Nah, ini berkah umur. Jadi yang kita ingin, mudah-mudahan anak-anak cucu kita berkah, Insya Allah. Salamatan fiddin, selamat dalam agama. Wa afiatan fil jasad, badan sehat. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah. Tapi kalau untuk rezeki, wa barakah. Tan fil rizki, minta barakah. Itu motor-motor yang ada di luar itu. Janganlah tunjuk kiri Pak Ustaz. Motor yang ada di luar itu, itu yang parkir-parkir, itu barakah semua itu. Itu barokah. Kenapa? Karena motor itu datang membawa dia ke masjid. Itu motor barokah. Tapi sore nanti platnya sama, mereknya sama, itu juga yang parkir di karaoke. Nah, itu tercabut berkah. Saya diundang ceramah di samping Mall SKA. Penuh di luar parkir. Datang satu tukang parkir, Pak, sini aja, sini, sini, sini. Pas di muka karaoke. Udah mau masuk saya, tak jadi. Kenapa? Saya khawatir jamaah nanti menengok, oh ini kerja ustadz. Ada juga selingan dia ke situ. Padahal waktu numpang parkir situ. Nah itu penting. Apa maknanya? Bendanya sama, mereknya sama, tapi bisa menjadi barokah, bisa juga menjadi laknah. Tak ada barokah di dalamnya, tak ada kebaikan di dalamnya. Anak begitu juga, bisa anak itu jadi barokah. Umur 17 tahun hafal Quran, sikit lagi kurang satu juz, mandi di sungai, terpleset, meninggal. Sahabat dekat saya, datang saya ke pemakaman, datang saya ke kampung tempat pemakaman, sakingkan sedihnya hati kami menengok anak-anak kawan, anak sahabat, rasa anak kita. Barokah umurnya, 17 tahun, tamat pesantren, hebat bahasa Arab, mantap baca Quran, mantap baca kitab, hafal dia Quran tuh. Sikit lagi khatam, meninggal, barokah umurnya. Saking sayangnya Allah sama dia, tak dibesarkan Allah, pendek saja umurnya, tak sempat dia buat dosa maksiat, meninggal, meninggal dunia. Masya Allah, saudara kita, sahabat kita, habis berwudu, sholat duha di masjid, habis sholat duha, pergi ke kantor, datang teroris, dihadangnya teroris, ditabrak teroris, meninggal syahid. Habis berwudu, sholat duha, dan dalam keadaan berpuasa sunat di hari terakhir bulan Syaban. Tak ada kematian yang lebih indah daripada itu. Mati syahid dia, empat dia dapatkan. Pertama, sakratul mautnya macam dicubit kalqas. Kita ulak balik tiap hari. Wahawin alaina fi sakratil maut. Ringankan kami ya sakratul maut ya Allah. Padahal apa kata orang yang jumpa dengan Nabi waktu Isra Mi'raj? Macam tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Macam kambing yang dikuliti hidup-hidup. Macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Dia enggak. Macam cubitan di kulit yang lembut. Begitulah dia merasakan sakratul maut. Dua, tidak ada azab kubur. Pertanyaan mungkar nakir. Gitu, langsung lewat. Tak ada. Kita entah berapa kali audisi. Tiga, tidak ada hisab, tak ada perhitungan amal. Kita berdoa sangat pagi petang malam, wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika dihisab. Dia tak ada hisab. Yang keempat, langsung masuk surga sebelum hari kiamat. Di mana rohnya sekarang? Di dalam puruh paruh burung berwarna hijau yang terbang di dalam surga, hinggap di kindil panadil, lampu-lampu dalam surga, terbang ke sana, terbang kemari, terbang di dalam surga. Belum lagi hari kiamat, sudah masuk duluan. Buka kitab ar-ruh, roh, kitab yang paling hebat tentang roh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berkah hidupnya. Ini orang luar biasa. Saya jumpa pertama kali kenal di masjid. Tak tahu saya beliau polisi. Karena kalau dipejamkan mata, bayangkan orangnya lebih sering pakai jubah, pakai topi putih daripada pakai seragam. Asal jumpa pasti di masjid. Sembahyang, kalau tak ada muazin, dia azan. Bisa buat jadi imam. Orang menangis karena sedih. Saya meneteskan air mata juga. Yang saya sedihkan bukan dia. Yang saya sedihkan saya nanti mati macam mana. Banyak orang salah. Kasihannya Pak Ustaz. Apa kau kasihankan? Tak sempat dia puasa. Untuk apanya lagi puasa? Dia sudah masuk surga. Kita yang tak jelas. STJ, status tak jelas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi yang diinginkan hidup ini adalah barokah. Makanya dibuatlah tema meraih keberkahan di bulan yang penuh dengan barokah. Barokah apa yang bisa kita ambil di bulan ini Pak Ustaz? Yang pertama, barokah waktu. Jangan sampai ada waktu terbuang kosong. Dari mulai azan maghrib semalam, hari pertama Ramadan, sampai nanti malam takbir, jangan ada waktu yang kosong. Ambil, raih. Diamnya pikir, geraknya zikir. Itu yang bergerak-bergerak itu zikir. Yang diam, pikir. Jadi kalau nampak kawan diam, itu berpikir. Diam, itu berpikir. Kenapa berbunyi Pak Ustaz? Agak dalam dia. Jangan seuzon. Tak ada gunanya seuzon. Pokoknya, raih keberkahan waktu. Bangun tadi, jam berapa bangun? Ada yang bangun jam 3, ada yang bangun jam 2. Pertama kali bangun, langsung dapat berkah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Langsung mandi. Tapi mandi malam tuh rematik Pak Ustaz. Mandi paling bagus mandi malam. Yang rematik tuh mana? Habis maghrib sampai jam 12 itu yang sakit. Kalau jam 1 jam 2 bagus, bahkan ada terapi mandi malam. Karena waktu tidur berkeringat, badan manusia ini semuanya busuk dari ujung kaki, ujung rambut semuanya. Maka kalau pokok kayu malah wangi. Pokok kayu itu ditakik, keluar getahnya. Itulah dia kayu gaharu, itulah dia kemenyan. Di Makkah dijual kemenyan. Itu apa? Pengharum ruangan. Ada namanya bukhur. Bukhur itu cendana. dipotong dia, kulit luarnya kuning, kulit dalamnya hitam, semuanya dipakai, dijual di Makkah. Satu gramnya paling murah 100 ribu. Itu yang dinyalakan tempat Habib-Habib, Habib Umar bin Hafiz. Kemarin saya diundang di Brunei Darussalam, pas lalu balik Menteri Sukan tu mengasih tasbih satu. Ustaz, ni tasbih kayu apa ni Datuk? Kayu gaharu, saya cium. Wangi. Padahal kayu tu di hutan kita ni, di hutan Riau ni kayu tu. Yang punya kayu awak, yang mengasih orang lain. Hutan Riau lah yang paling banyak gaharu dulu. Sekarang pergi dari situ. Apa isi? Sawit. Duit sawit tu beli gaharu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pokok kayu harum semerbak. Manusia ini apanya yang harum? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau tak ada, oleh sebab itu nenek moyang mengajarkan belimau. Apa guna limau? Jeruk, limau nipis, limau sundai, limau segala limau, limau purut, diracip, diambil pula daun bunga segala bunga, diambil pula akar segala akar, umbi segala umbi, dimasukkan ke periuk tanah, ditanak, digosokkan ke kulit, menghilangkan bau-bau. Oleh sebab itu malam bangun tidur mandi, habis mandi wangi, pakai minyak wangi yang no alkohol, usapkan ke tempat urat nadi, ke leher, barulah sembahyang sunat. Karena malaikat suka yang harum-harum. Saya beberapa kali menghadiri majlis habaib, pergi ke Habib Ali Zainal Abidin, pergi ke Habib Jindan, pergi ke Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ada hidupkan tubuh kor. Terus kenapa? Malaikat suka datang kepada harum-haruman. Maka mengundang malaikat pembawa rahmat dengan wangi-wangi pada waktu solat malam. Lalu kemudian setelah itu barulah solat. Usalli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Habis itu usalli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Habis itu usalli sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Habis itu usalli sunnatat tahajjud. Jangan ada waktu kosong. Tahajjud. Habis tahajjud 8 rakaat barulah buka Quran. Habis buka Quran bacalah agak satu juz. Kuatkan diri. Aku mesti satu juz satu hari. Pokoknya sebulan ni mesti khatam. Kita menyebut berkah. Itu makna kalimat ni, meraih berkah di bulan yang penuh berkah. Jangan ada waktu kosong. Habis baca satu juz barulah sahur. Yang saya sebutkan ini tidak aturan baku. Ada juga orang, saya kalau tak bisa gitu bahasa, saya sahur dulu. Ah terserah. Ada yang sahur. Cuma masalahnya kalau udah sahur ni, terpegang pula remote. Nah, itu bahaya. Kalau saya, kita yang mengenal diri kita. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Siapa orang paling celaka? Orang yang tak kenal dirinya, dia yang paling celaka. Aku ni orangnya kalau sudah makan tak bisa tegak. Maka tegak dulu baru makan. Tapi kalau kita orangnya, kalau tak makan nanti sembahyang tak khusyuk. Ada orang model gitu. Allahu Akbar. Terbayang macam pedih bau. Makan dulu. Ustaz pilih yang mana? Kalau saya sembahyang. Habis semua selesai baca Quran, baru makan. Habis makan, makan itu pun barokah. Habis itu barulah ambil remote, tontonlah TV. TV apa yang ditonton? TV One. Karena saya ada di situ. Mau berbuka 5 menit, mau sahur 20 menit. Jam 4 subuh, berbuka lupa pula jamnya berapa. Berbuka menurut waktu Jakarta. Nah, lalu kemudian setelah itu barulah ber wabil asharihum yastaghfirun. Sebelum azan subuh waktu paling afdal beristighfar. Matikan TV, matikan HP, ambil tasbih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Menjelang azan subuh baru kemudian terdengarlah bunyi sirine. Ah, kalau mau minum, minumlah. Minum untuk terakhir kali habis. Oh, sirine itu masih boleh minum Pak Ustaz? Boleh. Sirine itu hati-hati supaya jangan sampai terlewat. Makanya ada di situ. Ada tak di situ imsak? Mana jam imsak? Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar. Oh, tak ada yang salah. 10 menit menjelang azan subuh, agak-agak 50 ayat. Saya 2 kali Ramadan di Mesir, di Maroko. Maroko tak ada imsak. Mazhab Maliki tak ada imsak. Jadi kami makan aja. Makan, makan. Pas sedang makan tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut berisik. Tanya sama kawan, azan, kata dia, masjid lain belum lagi gitu. Barulah saya paham, rupanya mazhab Syafi'i itu ikhtiyat, tinggi kehati-hatiannya. Kalau sudah berbunyi, stop. Gosok gigi, mulut bersih, baca Quran, zikir, tasbih. Ketika azan subuh masuk, kita tenang. Andai tak ada imsak, makan, makan, makan. Pas azan, mulut bersih. Mau ditelan, batal. Siapa yang menelan waktu azan, batal. Azan, telannya, batal. Tak bisa tawar menawar. Jangan mentang-mentang ketua masjid, telepon muazin. Jangan azan lu. Tak bisa. Ini bukan menyindir ketua, enggak. Artinya apa? Begitulah Islam mengatur waktu. Jangan ada kosong waktu. Habis itu dengar azan, langsung datang ke masjid. Sholat tahiyatul masjid. Habis itu azan, sambut azan. Habis itu qobliyah subuh. Habis itu sholat subuh. Habis sholat subuh, pengajian. Habis pengajian, nanti kita berhenti jam 6.18. Kenapa Ustaz berhenti jam 6.18? Jam 6 lewat 6, terbit matahari. Saat matahari terbit, tak boleh sholat. Karena waktu dua tanduk setan. Terbit matahari, ini bumi, tanah. Terbit matahari. Ketika matahari terbit, datang setan. Ini matahari terbit bulan, datang setan menghampiri. Berapa lama? Setinggi tombak paida ramhin. Ini tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, saat matahari naik setinggi tombak 12 menit. Naik ke atas 12, habis 12 setan pun pergi. Itulah orang menyembah setan. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Itu maka tak boleh sholat saat terbit matahari. Pukul 6, 6 lewat 6, lewatkan 12 menit. Maka jadi 6.18. Kita pun nanti sholat sunat isyraq bersama-sama. Usalli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Tak ada waktu kosong. Habis itu 6, pulang ke rumah masing-masing. Pulang atau serahlah, yang mau berangkat ke Bangkinang, yang mau berangkat ke Pelalawan, yang mau berangkat ke Siak, yang mau berangkat, tak ada waktu kosong, langsung masuk kantor. Langsung, saya tak ada kantor, saya Pak Ustaz. Atau serahlah mau pergi kemana. Mau mengambil berondolan, mau menakik gotah, mau mengumpulkan barang-barang bekas, semua bernilai ibadah. Mau membersihkan rumah, jangan ada waktu luang kosong. Nanti azan zuhur, barulah ke masjid. Setelah azan zuhur, sholat zuhur, habis itu ada pengajian. Di An-Nur ada pengajian, di Ar-Rahman ada pengajian, di masjid pasar bawah Senapelan ada pengajian. Habis pengajian, disitulah baru masa genting. Bapak pergi nanti siang nih, masjid paling besar, paling banyak kipas angin, paling sejuk, disitulah paling banyak bergelimpangan korban-korban Israel. Coba tengok siang. Itu kalau dibangunkan mereka itu bangunkan, pak pak pak pak pak bangun bangun bangun bangun bangun. Apa kata dia? Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hafal pula dia hadis. Entah berapa hari ngapal hadis. Hadis lain tak dapat. Hadis itu hafal. Naumus shaim huwal ibadah. Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Sampai tidurnya pun ibadah. Itu maka banyak sambil pengajian ini sambil tidur. Supaya apa? Dapat dua-duanya. Marilah kita tutup pengajian ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Dan tak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis tentang tidurnya orang puasa adalah ibadah, hadisnya dhaif. Tapi Ustaz Somad selalu pakai hadis dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai dengan syarat 5. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram, bukan masalah ada periwayatnya kadzab pendusta, ada bernaung di bawah hadis sahih, dan untuk fadhail amal, motivasi beramal, silakan. Tapi kalau untuk memotivasi tidur siang, tak bisa. Qailulah boleh. Qailulah itu tidur sebelum zuhur atau setelah zuhur, setengah jam atau satu jam tidur. Qailulah namanya tidur. Kalaupun mau tidur juga silakan, tapi janganlah di tempat orang sholat, di pinggir-pinggir, di emperan. Tidurlah pula di tempat orang sholat, telungkup, tumpahlah air basi tempat sujud. Nanti malam orang khusyuk tarawih, Allahu Akbar, imam sehusuk-husuknya, kawan pingsan belakang. Allahu Akbar. Tak tahan deh. Oleh sebab itu maka ini penting. Nampaknya simpel sederhana, tapi terganggu orang dengan bau. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, sauman bawang putih, layakrabanna falyatazilna falyatazil masjidana, tinggalkan masjid kami, jaga keharuman. Apalagi masjid kita ini yang sudah cantik, indah, harum semerbak. Oleh sebab itu saya sudah 5 bulan tak kemana. Lewat di sini pun saya tak pernah lagi. Asal menengok kemari trauma. Dan di mana-mana orang undang saya tanya, apa tujuan saya diundang? Ceramah Pak Ustaz, dia. Ya. Peletakan batu pertama anda. Cukuplah Radhatus Shalihin. Tak mau saya lagi. Pebian beban tanggung jawab luar biasa. Alhamdulillah, Ustaz enak, cuma datang sekali-sekali. Kami yang bertahan di sini, kata pengurus. Kami menengoknya, sampai tidur tak lelap, makan tak kenyang. Alhamdulillah, tenang. Masuk dari depan sudah indah, tiang-tiangnya hampir tak ada lagi kekurangan. Cuman kalau menengok ke belakang masih nampak seng belum meratap lagi. Tangga pun tak nampak. Jangan-jangan yang naik ke atas ini pakai tali semua. Apa yang dimuliakan Allah SWT, masjid sudah cantik, indah. Salah satu cara supaya berkah dapat, waktu jangan sampai hilang. Tidur sikit siang boleh, habis itu terus aktivitas kerja sampai menjelang berbuka. Jam 6 semalam saya di Panam macet total, hampir terlambat berbuka. Karena jam 6 sore orang penuh keluar rumah mencari makanan. Salah. Jam 6 duduk, berbuka 6.16, duduk 16 menit baca Quran. Buka jam 6. Makanan sudah ada di rumah. Andai tak ada, jam 5:30 beli. Habis itu duduk di rumah. Kenapa keluar? Ini dibonceng anak, tak tentu arah. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Balik, kolak 10 bungkus, cendol 10 bungkus. Nah, diletakkan. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk korma sebiji, masuk air seteguk. Tengok. Nah, tengok ni bang, masih ada. Iya. Besok jangan buat lagi, insyaAllah. Esok ulang balik. Banyak kita ni yang amnesia, daya ingat tak sampai 24 jam, lupa. Oleh sebab itu memang manusia dari kata nasia, lupa, diingatkan balik, tak berhenti. Kultum subuh, ingatkan. Pengajian zuhur, ingatkan. Pengajian menjelang berbuka, ingatkan. Pengajian menjelang bersahur, ingatkan. Pengajian itikaf malam, ingatkan. Tausiah. Jangan muak, jangan bosan mendengar tausiah. Hadirkan. Sampai akhirnya setelah berbuka, menunggu sholat isya, habis sholat isya, menunggu tarawih ada pengajian, habis itu tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus, habis itu pulang ke rumah, tidur. 24 jam tak ada kosong, untuk apa? Meraih keberkahan. Berkah waktu sudah dapat. Yang kedua, berkah harta. Berkah harta itu dengan apa? Memancingnya, memintanya bagaimana? 7, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Itu berkah harta. Harta Bapak Ibu kalau mau berkah, dizakati, disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan. Kalau tidak, duit hantu dimakan setan. Hanya tempat menumpang sebentar di nomor rekening, habis itu mati tak dibawa. Kebun sejauh mata memandang tinggal. Kotak karet kelapa hibrida tinggal, duit emas perak tinggal. Udah sekuat ini tak juga datang duit entahlah. Yang barokah tu mana nih? Yang mewakafkan tanah ini, yang mewakafkan keramik ini, yang mewakafkan kubah ini. Dari mulai masjid ini dulu kecil, awal saya kemari, sampai masjid ini hancur sebagian, sampai air masuk hujan, sampailah seindah ini. Maka di sini ada barokah-barokah. Orang yang barokah tak pernah mati. Orang barokah tak pernah mati. Kiai Haji Hasyim Asy'ari barokah sampai hari ini tak pernah mati. Jasadnya meninggal, tapi pesantren Tebu Ireng hidup. Nahdlatul Ulama hidup. Kiai Haji Ahmad Dahlan tak pernah mati. Jasadnya meninggal, tapi Muhammadiyah hidup. Rumah sakit Muhammadiyah hidup. Sekolah Muhammadiyah hidup. Buya Hamka, urang awak, maninjau, meninggal dunia. Tapi hari ini tafsirnya dibaca orang, tafsir Al-Azhar. Masjid Al-Azhar Kebayoran Jakarta masih. Saya diundang tausiah subuh ke Masjid Al-Azhar Buya Hamka. Disitulah rupanya dulu Buya Hamka mengajarkan. Dulu kita hanya membaca, hanya mendengar suaranya lewat YouTube. Berat suaranya, hikmahnya dalam, kata-katanya tak ada yang mubazir, semuanya penuh makna. Ketika saya duduk di masjid itu, masya Allah, disinilah dulu Buya Hamka memberikan tausiah, diberikan Allah kemuliaan pula subuh ini memberikan tausiah. Maka tak pernah mereka mati meninggal dunia. Sampai kapan? Bersodakohlah, beramallah, berbuatlah. Kenapa? Orang yang berbuat tak pernah mati. Yang sudah mewakafkan tanah untuk masjid tak pernah mati. Saya baru pulang dari Madinah. Bukan Madinah Munawwarah, Madinah, Mandailing Natal. Datang Syekh Mustafa Hussein dari Makkah, pulang ke Mandailing Natal, diwakafkannya kebun karetnya, didirikannya pesantren. Ceramah saya di sana dua tempat. Saking kan tak adanya tempat penuh, Ustaz ceramah di dua tempat. Habis Isya perempuan, habis subuh besok laki-laki. Yang perempuan itu naik kami ke atas bukit tempat santri perempuan. Yang menyambut kami 5,000 orang anak perempuan. Begitu sampai ke atas merinding. Rupanya nengok perempuan 5,000 merinding juga gitu. Menangis dan meleleh air mata. Membayangkan anak kemanakan. Kebetulan anak adik saya perempuan. Beginilah anak kami terpelihara. Jilbabnya panjang, bacaan Qur'annya, mewakafkan tanah. Sudah lama Tuan Syekh Mustafa Hussein meninggal. Mustafawiyah diambil dari namanya, tapi dia tak pernah mati, tak pernah meninggal dunia. Syekh Abdul Wahab Rokan, sampai hari ini namanya masih tetap berkibar. Orang-orang yang hidupnya berkah tak pernah meninggalkan alam semesta, nama dikenang sepanjang zaman dan masa. Dia tak pernah minta. Zaman mereka tak ada YouTube, zaman mereka tak ada Twitter, BBM, WhatsApp, tapi seluruh alam mengenal nama mereka. Kalau sudah haul di Besilam, penuh semua pengajian, penuh semua orang datang. Oleh sebab itu maka kalau mau mengundang barokah turun, ada barokah yang diberi tak diminta, tapi ada barokah yang diundang dengan waktu tak pernah kosong. Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i mengundang barokah turun dalam dirinya? Wa kana Syafi'iyyu yukhtimul Qur'an. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Qur'an berapa kali sehari dalam bulan puasa? Sittina khatamah, 60 kali khatam dalam satu bulan Ramadan. 60 kali khatam. Dikhatamkannya 30 juz dalam tahajud malam, dikhatamkannya 30 juz dalam siang. Siang sekali, malam sekali. Siang sekali khatam, malam sekali khatam. 30, 60 kali khatam. Oleh sebab itu kita undang barokah, tapi barokah harta juga mesti diundang. Alhamdulillah ada saudara kita mewakafkan tanah, berdirilah pesantren Al-Munawwara. Ada saudara kita mewakafkan tanah, berdirilah pesantren Gontor 7, Jalan Rimbo Panjang arah ke Kabupaten Kampar. Ada pula baru-baru ini mewakafkan tanah, berdirilah sekolah namanya SMP Sains Quran. Sains teknologi Quran. Apa makna sains dengan Quran? Rupanya anak-anak ini dalam kepalanya bukan cuma Quran, hadis, Quran, akidah, akhlak, bahasa Arab, tapi juga dalam kepalanya ada fisika, biologi, kimia, matematika. Di mana? Dekat dari bapak ibu, dekat dari sini, Kulim. SMP Sains Quran. Tanah wakaf, gedung wakaf lillahi ta'ala, kaum muslimin, santri-santri, anak-anak kita, kalau tidak dibekali dengan ini, na'uzubillah, ini persaingan global, maka mengundang keberkahan untuk negeri, mengundang keberkahan untuk anak, maka kita selamatkan ke depan. Kita tak lama, kita pun akan mati. Mereka yang akan menjadi pemimpin di Riau, mereka yang akan menjadi pengembala, mereka yang akan menjadi peternak, mereka yang akan menjadi petani, tapi dalam kepalanya tetap ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keberkahan tempat sudah, keberkahan harta sudah, keberkahan waktu sudah, keberkahan anak dididik menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak-bapak yang membawa anak subuh ini kenangan sepanjang zaman, sampai mati dia tak akan lupa. Bawa nanti malam tarawih. Saya terus sampaikan ini, saya bertemu beberapa orang mantan-mantan perampok, penyamun, lanun, mantan-mantan preman. Begitu saya tanya, bagaimana ceritanya Bapak tobat? Saya ingat Pak Ustadz dulu waktu maghrib ayah membawa ke surau. Saya ingat Pak Ustadz dulu waktu tarawih kami cekikikan di belakang masjid ketawa-ketawa. Zaman itu masih main-main, tapi rupanya kenangan itu masuk ke kepalanya dan bisa terulang balik. Kita bisa mengingat memori masa lalu dengan beberapa hal. Pertama, parfum, minyak wangi. Kalau pernah kita cium bau minyak wangi orang khas, lalu kemudian tercium di tempat lain, kita ingat orang. Kita ingat orang. Oh, ini parfum Pak Anu. Bau busuk gitu juga. Minyak bisa mengingatkan orang. Yang kedua, momen. Momen bisa mengingatkan orang. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil ma'ujud, subhanal malikil. Kalau bapak bawa anak itu saat Bilal mengucapkan itu, 20 tahun akan datang, dia menjadi pezina, dia perampok, pecandu narkoba. Pas suatu malam dia sedang pulang setengah mabuk, didengarnya subhanal malikil ma'bud, teringat dia lagi dengan bapak waktu dulu menetes air mata. Itu penyebab dia tobat kepada Allah SWT. Maka tiap malam bawa terus, bawa, bawa. Kenapa? Itulah yang akan menurunkan barokah pada dirinya. Jadi subuh ini sesuai dengan tema meraih keberkahan, barokah keluarga, barokah harta, barokah waktu, barokah ilmu, barokah amal, sampai akhirnya kita pun mati mendapatkan barokah. Tiap hari mendoakan supaya kawan sahabat dapat barokah dan mati dalam keadaan orang yang hidupnya barokah, matinya insyaallah husnul khatimah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang mulia ini. Kita solat sunat isyraq, habis itu jangan sampai tidak ada waktu yang terisi dengan macam-macam.